Konsultasi Syariah. Bolehkah zakat lebih dari 2,5%? Pertanyaan, mengapa zakat itu hanya 2,5%? Ini pertanyaan sebagian di antara kami, karena nilai ini terlalu kecil, sehingga kami ada yang berpikir, bagaimana jika dinaikkan menjadi 5% atau 10%? Pajak PPN saja 10%, padahal zakat itu untuk kepentingan umat. Jawaban, Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertanyaan ini sering kami dengar, terutama dari beberapa masyarakat yang menggalakkan zakat profesi, dengan harapan potensi nilai zakat untuk umat akan semakin besar. Namun kita perlu ingat, zakat itu rukun Islam dalam bentuk ibadah maliyah yang sudah diatur syariat. Sehingga pada asalnya, kaum muslimin hanya tinggal mengikuti. Kami akan berikan beberapa catatan untuk menjawab pertanyaan di atas. Pertama, tidak semua zakat 2,5%. Zakat yang dikeluarkan senilai 2,5% hanya zakat mal dan turunannya, seperti harta perdagangan. Dalil bahwa zakat mal itu senilai 2,5% adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Jika kamu punya 200 dirham dan sudah mengendap selama setahun, maka ada kewajiban zakat 5 dirham. Dan kamu tidak memiliki kewajiban zakat untuk emas kecuali jika kamu memiliki 20 dinar. Jika kamu memiliki 20 dinar dan sudah genap selama setahun, maka zakatnya setengah dinar. Lebih dari itu, mengikuti hitungan sebelumnya." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Nisab emas 20 dinar, zakatnya setengah dinar. Jika kita lakukan konversi ke persentase, maka nilainya 2,5%. Ada juga zakat yang dikeluarkan 5%, 10%, bahkan ada yang 20%. Zakat pertanian yang pengairannya dikelola manusia, zakatnya 5%. Sementara yang menggunakan tenaga alam, zakatnya 10%. Sementara zakat rikaz sebesar 20%. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Dan untuk harta karun, yaitu rikaz, dizakati sebesar 1/5 atau 20%." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika kita perhatikan, zakat merupakan satu-satunya ibadah dalam bentuk pengeluarkan harta yang semua aturannya telah dirinci oleh syariat. Jenis harta apa saja yang wajib dizakati, berapa ukuran minimalnya atau nisabnya, berapa yang harus dikeluarkan, bagaimana cara mengeluarkannya, sampai siapa saja yang berhak mendapatkannya. Semua telah dijelaskan oleh syariat. Sehingga tidak ada peluang bagi manusia untuk berkreasi dalam masalah tata cara membayar zakat. Yang bisa dilakukan adalah ikuti aturan yang ada. Karena itu, sebagian ulama menegaskan bahwa zakat adalah ibadah mahdhah dalam masalah harta, taudih al-ahkam. Allah berfirman menjelaskan siapa saja orang yang berhak menerima zakat, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah, ayat 60. Di ayat ini, Allah tidak mencantumkan anak yatim dalam daftar orang yang berhak menerima zakat. Bisa jadi ini bertentangan dengan logika manusia. Tapi seperti itulah aturan. Kita hanya bisa mengikuti dan tidak bisa berkreasi. Ketiga, jika pertimbangannya adalah masalah kemaslahatan umat, Islam memberikan banyak jalur untuk penyaluran harta. Ada sedekah, ada wakaf, ada hibah, ada hadiah, ada infak, dan seterusnya. Jika zakat dirasa terlalu kecil, motivasi umat untuk memperbesar sedekah, untuk berwakaf, atau memberikan hibah, atau hadiah, atau infak. Ada banyak peluang untuk memperbesar dompet sosial kaum muslimin, tanpa harus mengganggu aturan zakat. Bahkan dengan keran donasi yang bervariasi, penyalurannya bisa lebih longgar. Sedekah bisa disalurkan untuk kepentingan sosial apapun. Boleh diberikan untuk mereka yang tidak termasuk penerima zakat, seperti anak yatim, atau beasiswa pendidikan anak tidak mampu, atau lainnya. Keempat, kembangkan wakaf produktif. Perkembangan wakaf produktif di Indonesia bisa dibilang masih sangat lambat. Karena masyarakat memahami, wakaf itu hanya untuk proyek yang sifatnya ibadah atau pendidikan, seperti masjid atau sekolah. Sementara untuk unit produktif masih jarang dilirik. Di depan Masjidil Haram, ada Tower Abraj Al-Bait, atau lebih kita kenal dengan Tower Zamzam. Di sana ada banyak sekali hotel berbintang, dan di sana tertulis Wakaf Raja Abdul Aziz untuk dua kota suci yang mulia. Itulah wakaf untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Anda tidak akan pernah menjumpai kotak infak di seluruh penjuru masjid. Sementara masjid ini mempekerjakan sangat banyak orang. Dari mana biaya operasionalnya? Salah satunya dari hasil Abraj Al-Bait, tower yang berisi puluhan hotel. Itulah wakaf produktif, wakaf yang bisa menghasilkan keuntungan materi yang bisa digunakan untuk mendanai wakaf yang lain. Tanah wakaf di pinggir jalan, di keramaian, sementara di dekatnya sudah ada masjid, mungkin bisa diwujudkan dalam bentuk pom bensin atau ruko-ruko yang hasilnya bisa digunakan untuk menyokong dana masjid atau pesantren. Demikian, Allahu A'lam.